salat maghrib Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Di antara banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Ibadah salat, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang agung, ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba nanti di yaumul qiyamah adalah ibadah salat. Kalau salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain juga ikut baik. Begitu pula kalau ibadah salatnya jelek, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bagian pahala dari ibadah salat yang kita kerjakan ternyata berbeda-beda. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal 'abda, sesungguhnya setiap muslim, la yusalli shalah, ketika dia melaksanakan ibadah salat, ma yuktabu lahu minha illa ushruha au tusu'uha au thumunuha au subu'uha au sudusuha au khumusuha au rubu'uha au thulutsuha au nisfuha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang hamba ketika melaksanakan salat, bagian pahala yang dia peroleh berbeda-beda. Ada yang mendapatkan pahala salat hanya 1/10. Dia dapat 10% dari pahala salat. Ada yang mendapatkan 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan separuh. Ini hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan ibadah sholat yang kita kerjakan memiliki pahala yang berbeda-beda. Di antara kita ada yang sempurna pahala sholatnya, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat separuh, bahkan ada yang dapat cuma 10% dari pahala sholat yang seharusnya dia terima. Kan ibidina azani allahu wa iyyakum. Apa yang membedakan jatah pahala dari ibadah sholat yang kita lakukan, ikhanibidina azani allahu wa iyyakum, di samping urusan niatan kita sholat untuk siapa, yang menjadi perbedaan besar jatah pahala masing-masing hamba dari ibadah sholatnya adalah bagaimana kesempurnaan seorang hamba dalam melakukan gerakan sholat. Jadi kalau niatannya sudah ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, penunjang yang berikutnya adalah kesempurnaan kita dalam melakukan gerakan sholat. Semakin sempurna gerakan sholat kita, maka akan semakin tinggi pahala sholat yang kita terima. Kalaupun kita ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi gerakan sholat kita kurang sempurna, otomatis jatah pahala dari sholat yang kita kerjakan akan berkurang. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga berangkat dari hadis ini, ma'asyiral muslimin azani allahu wa iyyakum, sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk banyak-banyak muhasabatun nafsi, banyak-banyak koreksi seberapa baik ibadah sholat yang sudah dia kerjakan. Salah satu upaya koreksi terhadap ibadah sholat yang sudah kita kerjakan dengan kembali mengkaji bersama-sama seperti apa sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah ta'ala di malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan tata cara sholat yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sampai pada hadis yang ke-81. Al-haditsul hadi wa tamanun. Hadis yang ke-81. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar menceritakan Nabi alaihi salatu wassalam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika salat mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan pundak. Idza iftataha shalah, yang pertama saat takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', yang kedua saat takbir untuk rukuk. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik, saat Rasul alaihi salatu wassalam bangkit dari posisi ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Waqala, sembari mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dhalika fis sujud. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud. Naam. Pada hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, tiga waktu mengangkat tangan dalam sholat. Ada tiga posisi, tiga tempat mengangkat tangan dalam sholat. Ini yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Tempat yang pertama ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram, hukum mengangkat tangan sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Tidak wajib. Artinya, kalau ada orang yang hanya mengucapkan takbiratul ihram tapi tidak mengangkat tangan, langsung sedekap, sah sholatnya, tapi tidak sempurna. Kalau bicara sah, sah, asalkan mengucapkan kalimat takbir sebagai pembukaan sholat yang dikenal dengan takbiratul ihram, tanpa mengangkat tangan, langsung bersedekap, sah sholatnya. Tapi sekali lagi tidak sempurna, karena ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan pundak, dan hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat yang dipilih oleh al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, juga al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi al-imam Syafi'i, al-imam Malik, al-imam Ahmad, mereka berpendapat kalau mengangkat tangan saat takbiratul ihram, hukumnya sunnah muakkadah. Tempat yang kedua, kabbara lirruku, ketika hendak ruku. Jadi selesai baca surat, sesudah suratul Fatihah, saat posisi hendak ruku, mengucapkan takbir sembari mengangkat kedua tangan. Pada tempat yang kedua ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama sunnah muakkadah. Kalau yang kedua ini hukumnya sunnah. Kalau disempurnakan oleh seorang hamba, maka semakin sempurna pahala sholatnya. Andai kata tidak sempurna, maka akan berkurang pula pahala dari sholat yang dia kerjakan. Sekalipun kalau ada yang sengaja tidak mengangkat tangan saat ruku, tapi tetap membaca takbir, tetap sah sholatnya. Tapi sekali lagi berkurang kesempurnaan sholatnya. Tempat yang ketiga, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', saat i'tidal. Ketika i'tidal juga mengangkat kedua tangan sembari membaca sami'allahu liman hamidah. Tangannya diangkat. Ya, sejajar dengan kedua pundak dengan bacaan sami'allahu liman hamidah. Ini pun hukumnya ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum sunnah. Ya, tempat yang ketiga hukumnya sunnah. Kan ibidina a'azani Allah wa iyyakum. Andai kata disengaja tidak mengangkat atau kurang sempurna dalam mengangkatnya, bahkan mungkin kalau mau dibilang asal-asalan dalam mengangkat, masih sah sholatnya. Cuman semakin kurang kesempurnaan dalam gerakan sholat, maka semakin berkurang kadar pahala sholat kita. Ya. Walaupun sudah ikhlas, niatan sudah ikhlas, bagus, perlu dipertahankan. Tapi kesempurnaan dalam melakukan gerakan-gerakan sholat punya pengaruh besar dalam kadar pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Semakin sempurna, makin diperhatikan gerakan-gerakan sholat yang diajarkan oleh Nabi, walaupun itu hukumnya sunnah, maka akan semakin sempurna pahala sholat kita. Begitupun kalau kurang sempurna dalam menjalankan, dalam melakukan gerakan-gerakan sholat, walaupun masih dianggap sah sholatnya, tapi kadar pahalanya berkurang. Naam. Dalam riwayat yang lain, kanibidina azani Allah wa iyakum, ditambahkan tempat yang keempat. Tempat yang keempat untuk mengangkat kedua tangan, yaitu ketika naik menuju rokaat ketiga. Jadi setelah sujud, kanibidina azani Allah wa iyakum, bangkit dari sujud menuju rokaat yang ketiga, itu disunnahkan mengangkat kedua tangan. Ini berdasarkan hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah. Ada tambahan tempat yang keempat, yaitu ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Ini pun hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Seperti yang dipilih oleh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seandainya tidak mengangkat tangan sekalipun, sholatnya tetap sah. Naam. Kemudian, posisi mengangkat kedua tangan, sanibidina azani Allah wa iyakum, ada dua posisi yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Menurut riwayat Ibnu Umar yang sedang kita baca dalam kitab ini, posisi yang pertama, hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundak. Kalimat hadwa, sejajar, itu menunjukkan tinggi posisi tangan saat diangkat cukup dengan perkiraan, tidak harus menyentuh kedua pundak. Jadi cukup dengan perkiraan orang yang sholat, kalau diangkat sekiranya sudah sejajar dengan kedua pundaknya, cukup. Tidak ada keharusan menempelkan tangannya diukur persis, ya, sampai ngintip-ngintip. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Malah mungkin pakai spion supaya presisi misalkan, ya, itu tidak ada kewajiban. Karena lafaz yang dipakai dalam hadis ini, hadwa mankibaihi, sejajar dengan perkiraan. Yang sekiranya sudah sejajar dengan kedua pundaknya, cukup. Tidak harus sampai nempel, ditempel-tempelkan. Wah, sudah nempel, wah pas ini, baru melanjutkan gerakan. Tidak harus. Kadibidina azani Allahu wa iyyaku. Ini posisi yang pertama, sejajar dengan kedua pundak. Posisi yang kedua, hadwa udhunaihi, sejajar dengan daun telinga, sedikit lebih tinggi. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga boleh sejajar dengan kedua pundak, boleh sejajar dengan kedua telinga. Yang tidak diperbolehkan melebihi tinggi kepala. Gitu ya. Ini hulu dalam mengangkat tangan. Jadi saat takbir Allah sampai naik melebihi kepalanya, nah ini enggak diperbolehkan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dua posisi yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, sejajar dengan kedua pundak, atau sejajar dengan daun telinga. Itu pun cukup dengan perkiraan, tidak harus ditempelkan untuk memastikan. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Ini pendapat yang disampaikan oleh al-Imam Malik rahimahullahu taala, juga dipilih oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hakada kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, posisi jari jemari ketika diangkat tangan, ya, ketika mengangkat tangan, posisi jari jemarinya ini dhamma al-asabi, ya, dirapatkan. Jadi bukan benggang seperti ini, ya, tapi dirapatkan. Tapi juga tidak harus lengket, nempel, nggak boleh ada renggang sedikit. Nah, yang jelas di apa namanya, ketika mengangkat kedua tangan, posisi jari jemari berdekatan, bukan yang renggang seperti ini. Ya, ini mau stretching silat kan di sini, azani Allah wa iyyakum. Itu tambahan dari riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Yang itu semua kanibidina azani Allah wa iyyakum dihukumi oleh para ulama dengan kesepakatan di antara mereka sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi tempat mengangkat kedua tangan dalam salat ada empat, takbiratul ihram, dan ini kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tempat yang kedua saat hendak ruku, tempat yang ketiga saat i'tidal, tempat yang keempat bangkit dari menuju rakaat yang ketiga. Ya. Naam, bangkit menuju rakaat yang ketiga. Dan ibidina azani Allahu wa iyyaku. Dengan sifat-sifat yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, ini salah satu bentuk ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya dengan mengangkat tangan, ya, itu berpengaruh dengan kesempurnaan nilai sholat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun tidak ada pengaruhnya dengan sah tidaknya sholat, andai kata enggak dilakukan pun sholatnya tetap sah, tapi ada pengaruh pada pahala sholat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Di antara para ulama ada yang menyebutkan beberapa hikmah. Kenapa kok disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan? Ya. Ada beberapa hikmah yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Akan tetapi, hikmah-hikmah tersebut kebanyakannya tidak memiliki sandaran dalil. Ya. Hikmah-hikmah yang dibawakan oleh para ulama kebanyakannya tidak memiliki sandaran dalil, karena memang tidak ada nas secara tegas dari Nabi alaihi salatu wassalam, keterangan langsung dari Nabi kenapa kok mengangkat tangan, keutamaannya ini, hikmahnya ini, tidak ada. Ya, tapi Rasul mencontohkan pada posisi-posisi tersebut beliau mengangkat kedua tangannya. Kalau ditanya apa hikmahnya, ada satu yang paling bisa kita lakukan, dan ini dijawab oleh al-Imam Malik rahimahullahu taala, ittiba'us sunnah. Hikmahnya apa? Mengikuti contoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini posisi mengangkat tangan yang punya pengaruh dalam pahala sholat kita. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian hadis yang kedua, al-hadithu tsani wa tsamanun, hadis yang ke-82. Kali ini beralih pada posisi sujud. Ana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum, aku diperintahkan sujud menggunakan 7 anggota tubuh. Posisi sujud menggunakan 7 anggota tubuh. Yang pertama, alal jabhah, dahi. Wa asyara biyadihi ila anfih. Tapi Rasul mengisyaratkan dengan tangannya ke arah hidung. Jadi saat mengatakan, aku diperintahkan sujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 7 anggota badan. Yang pertama, dahi. Tapi tangan beliau mengisyaratkan dengan hidung. Jadi hidung masuk dalam dahi. Saat mengatakan jabhah, hidungnya kena. Menandakan hidung ikut nempel saat sujud. Sanibidina azani allahu wa iyyahu. Bukan yang ngetril gitu ya. Hidungnya menjauh ya, pakai ujung dari jidatnya ya. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi berdasarkan keterangan dari beliau secara langsung alaihi salatu wassalam, anggota tubuh pertama yang digunakan untuk sujud adalah dahi. Masuk di situ adalah hidung. Wal yadain, kemudian kedua telapak tangan. Berarti 3. 1, 2, 3. Warukbatain, kedua lutut. 4, 5. Wa atrafil qadamain, ujung kedua kaki. Ujung jari kedua kaki. Kaki kanan 6, kaki kiri 7. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Jadi yang nempel tanah itu ujung jari dari kedua kaki kita, bukan punggung kaki ya, tapi ujung jarinya, sehingga posisi kaki kita itu tegak. Sanibidina azani allahu wa iyyakum, bukan tiduran kakinya, tapi tegak demikian karena ujung jarinya yang nempel pada tanah. Nah, ini posisi sujud yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Di sini sebagian para ulama rahimahumullahu taala mereka berdalil dengan hadis ini, di antaranya oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wujubus sujud ala hadhihi al-a'dha as-sab'ah jami'iha, wajib sujud menggunakan 7 anggota tubuh yang disebutkan dalam hadis ini. Di pendapat Imam Ahmad, beliau mengatakan wajib sujudnya menyertakan 7 anggota tubuh yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang enggak boleh ketinggalan saat sujud adalah hidung. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Naam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yakulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau membaca takbir. Takbiratul ihram. Hina yakumu, saat posisi beliau sempurna berdiri. Jadi posisi sempurna berdiri baru mengucapkan takbiratul ihram. Digabungkan dengan hadisnya Ibnu Umar tadi sembari mengangkat tangan. Tsumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian Nabi membaca takbir. Ini amalan lain. Kalau yang disebutkan oleh Ibnu Umar itu angkat tangan. Kalau hadis Abu Hurairah di sini bacaan takbir. Jadi ada angkat tangan, ada bacaan takbir. Kan jadi nazani Allahu wa iyyakum. Takbir yang pertama yang dilakukan Rasul dalam salat takbiratul ihram. Takbir yang kedua ketika hendak ruku. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Ketika i'tidal Rasul enggak baca takbir. Tapi baca sami'allahu liman hamidah. Beliau mengucapkan kalimat ini hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Ketika beliau mengangkat punggungnya dari posisi ruku. Tsumma yaqul, setelah posisi berdiri, wa huwa qa'im, rabbana walakal hamdu. Jadi saat ruku bangkit, ini kan diangkat punggungnya yang tadinya ruku diangkat untuk kembali berdiri. Saat diangkat dari posisi ruku, beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Ketika sempurna berdiri, baru beliau membaca rabbana walakal hamdu. Thumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau membaca takbir untuk sujud. Membaca Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Jadi ada posisi mengangkat tangan, ada posisi takbir. Ini dua gerakan yang berbeda, dua amalan yang berbeda di dalam sholat. Riwayat Ibnu Umar yang kita baca di awal hadis tadi itu posisi mengangkat tangan. Riwayat Abu Hurairah menjelaskan kapan Rasul membaca takbir. Jadi nanti kalau digabungkan, ada saat Rasul takbir sembari mengangkat tangan. Ada saat Rasul membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Salah satunya ketika beliau ruku, ketika beliau sujud, saat beliau sujud beliau membaca takbir tapi tidak mengangkat tangan. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Tsumma yukabbiru hina yahwi. Ketika beliau turun, jadi baca takbirnya saat turun. Mau turun gini, posisi badan sudah bungkuk menuju sujud, beliau baca takbir. Allahu Akbar. Sampai posisi sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian membaca takbir lagi saat bangkit dari sujud untuk apa? Duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjudu. Kemudian membaca takbir lagi saat sujud yang kedua. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau membaca takbir lagi ketika bangkit. Entah itu mau tasyahud awal atau mau naik pada rakaat yang kedua, selalu membaca takbir. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Thumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Beliau melakukan hal yang sama di setiap rakaat. Jadi takbiratul ihram baca takbir, rukuk baca takbir, kemudian sujud baca takbir, duduk di antara dua sujud takbir, sujud yang kedua juga takbir, kemudian naik menuju rakaat kedua takbir. Rakaat kedua sama, naik menuju tasyahud yang kedua, tasyahud awal baca takbir. Terus posisinya sama. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum hatta yaqdiyaha, sampai beliau menuntaskan salat, tergantung jumlah rakaatnya. 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat pada posisi zuhur, asar dan isya. Hakadza ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa yukabbiru hina yaqumu min at-tindaini ba'dal julus. Beliau juga membaca takbir ketika bangkit, ya, menuju rakaat ketiga setelah duduk tasyahud yang pertama. Hakadza ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Masya Allah, gambaran yang begitu gamblang yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Walhamdulillah, untuk gerakan-gerakan semacam ini, kemudian takbir yang juga dicontohkan oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, tidak asing di tengah-tengah kaum muslimin. Ini sudah menjadi gerakan wajib, ya, bisa dikatakan demikian, yang dilakukan oleh kaum muslimin dan diajarkan kepada anak-anak mereka. Walhamdulillah. Satu hadis lagi, ya, masih berkaitan dengan pembahasan sifat sholat Nabi. Wa an Mutarrif ibni Abdullah ibni Syikhir, dari Mutarrif ibni Abdullah ibni Syikhir, qala, beliau berkata, sallaitu ana wa Imran ibnu Husain khalfa Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Aku bersama Imran ibnu Husain salat di belakang Ali ibnu Abi Talib. Kali ini dicontohkan oleh sahabat Ali. Fakana idza sajada kabbara. Ali kalau hendak sujud baca takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara. Beliau kalau angkat kepalanya bangkit dari rukuk atau dari sujud membaca takbir. Wa idza nahadha minar raka'ataini kabbara. Beliau ketika bangkit dari 2 rakaat setelah tasyahud awal kabbara. Beliau juga membaca takbir. Falamma qada shalah, setelah selesai salat, akhadha bi yadi Imran ibnu Husain. Tiba-tiba Imran ibn Husain memegang tanganku. Faqala, sembari berkata, qad dzakkarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Au qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Imran ibn Husain, salatnya Ali persis seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi juga dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Termasuk di antara mereka sahabat Ali ibnu Abi Thalib, kemudian Imran ibnu Husain yang juga mengingat betul bagaimana tata cara salat yang beliau lihat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa hadis yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Walhamdulillah, dari beberapa gerakan maupun bacaan yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih yang kita baca bersama, kaum muslimin sudah tidak asing dengan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan tersebut. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik. Monggo. Nggih. Naam. Pada posisi perpindahan rokaat, dari rokaat pertama menuju rakaat yang kedua. Setelah sujud, ada di antara kita yang duduk terlebih dahulu, baru berdiri menuju rakaat yang berikutnya. Ada yang langsung bangkit. Nah, apakah dua posisi ini sama-sama diajarkan? Nah, posisi duduk sebelum naik menuju rakaat berikutnya disebut dengan jilsatul istirahah, duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Itu juga dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan hukumnya sunnah. Nabi pernah melakukan, Nabi juga pernah tidak melakukan. Kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, duduk istirahah pada perpindahan rakaat, entah dari satu menuju dua, dua menuju tiga, atau tiga menuju empat misalnya, ini menjadi pilihan bagi yang mungkin tidak begitu prima keadaannya atau ngos-ngosan, boleh pakai duduk istirahah. Bagi yang merasa kuat langsung bangkit tidak masalah. Bagi yang kuat tapi milih duduk istirahah karena merasa Rasul alaihi salatu wassalam juga melakukan hal tersebut, juga diperbolehkan. Nah, jadi bebas. Mau dipakai monggo. Bagi yang kuat enggak pakai juga enggak masalah. Yang kuat terus duduk istirahah diniatkan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam juga diperbolehkan. Karena semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Nah, barakallahu fi jazakallahu khair. Baik. Setelah sholat fardu, Pak ya. Kalau setelah sholat fardu itu waktu untuk berzikir. Kalaupun mau berdoa, boleh setelah zikir. Kalau sholat fardu. Jadi kalau selesai sholat fardu, itu zikir terlebih dahulu, selesai zikir baru doa. Itu urutannya. Bahkan saat sholat ada waktu mustajab sebelum salam. Ya, sebelum salam. Ini berdasarkan hadis, ada juga dalam Umdatul Ahkam, nanti insyaallah kita ketemu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda bacaan tasyahud akhir. Setelah berlindung dari empat hal itu selesai, kemudian kata Rasul alaihi salatu wassalam, fal yakhtar minad du'a ma syaa. Setelah baca tasyahud akhir, silahkan memilih bacaan doa yang dia kehendaki sebelum salam. Ya. Fa innallaha istajabahu. Allah akan mengabulkan. Jadi ada waktu mustajab justru sebelum salam. Selesai semua tasyahud dia baca, ya, itu waktu mustajab. Baca doa tambahan, terserah kita. Dianjurkan yang berbahasa Arab. Ya, dianjurkan yang berbahasa Arab yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atau mengambil cuplikan ayat. Tidak masalah. Tidak masalah. Andai kata makso harus pakai bahasa Jawa misalkan atau bahasa yang lain, labas. Ya, diperbolehkan. Tapi yang lebih afdol berbahasa Arab. Seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kalau selesai sholat fardu, itu waktunya untuk zikir. Selesai zikir, mau berdoa, silakan. Tapi kalau selesai sholat sunnah, tafadhol untuk berdoa. Itu termasuk waktu mustajab. Ya, jadi, sholat dulu, dua rakaat, bebas. Mau sholat apapun. Sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib misalnya, atau sholat setelah berwudu. Selesai wudu, sholat dua rakaat, kemudian berdoa. Pokoknya kalau posisinya selesai sholat sunnah, itu waktu untuk berdoa. Bukan berzikir, tapi berdoa. Dan itu termasuk posisi yang mustajab. Tapi kalau sholat fardu, seusai sholat fardu, waktunya berzikir. Baru setelah zikir, baru doa. Kalau mau berdoa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk? Masuk Isya? Maksudnya gimana? Imam Al-Fatihah ya. Tayyib. Jadi makmum baca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah, tidak mendengarkan surat yang dibaca oleh imam. Naam, masya Allah. Itu memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah, masing-masing wajib, jelas. Tapi kalau sholat jahriyah yang imam mengeraskan bacaan, ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap wajib baca Al-Fatihah. Nah, setelah mereka mengatakan wajib baca Al-Fatihah, mereka berbeda pendapat. Terus kapan mereka bacanya? Gitu. Ada yang mengatakan selesai imam baca Al-Fatihah, baru dia baca sendiri. Seperti itu. Ini sebagian pendapat. Kenapa? Karena surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Sementara Al-Fatihah hukumnya rukun. Kan gitu ya. Ada yang mengatakan beriringan dengan bacaan Al-Fatihahnya imam. Jadi kalau imam mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, ya ikut Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim, ya ikut Arrahmanirrahim. Ya, jadi imam selesai waladhalin, dia juga selesai waladhalin. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Memang sebagian pendapat menjelaskan demikian. Ada juga yang mengatakan kalau sudah dibaca sudah punya imam pada sholat jahriyah, cukup dengan bacaan imam, makmum mendengarkan. Ya, makmum mendengarkan. Terlebih ada hadis yang mengatakan man kana lahu imam faqiraatul imam lahu qiraah. Yang punya imam maka bacaan Al-Fatihah imam sudah mewakili bacaan makmum. Seperti itu. Jadi sama-sama ada pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Nah, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.